sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namut wa 'alayha wa biha nub'athu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain ana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.